Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit. Qala, semoga kasih rahimahullahu ta'ala, Musnad Imam Ahmad, wa maqal hafidh Abu Musa Muhammad ibn Abi Bakr al-Madini, an Musnad Imam Ahmad, innahu sahih, fa qawlun da'ifun, fa inna fi hadith da'ifah, bal mawdu'ah, ke hadis Fadail Marwa wa Asqalan wal Bars al Ahmar inda Hims wa ghairi dhalik kama qad naba alaihi ta'ifatun khufat. Saya kira kita baca aja, kita baca penjelasan Ahmad Syakir, karena sudah kita pernah baca masalah musnad, kita baca aja sebagai murajaah ucapan Ahmad Syakir rahimahullah. Kata beliau, qala li Raqi bi syarhi kitab Ibnu Salah yani Taqyid wal Idhah. Taqyid wal Idhah, kita biasanya baca setelah ini, ya, setelah Bekunia, kemudian Nuzha, kemudian ini, kita belajar Taqyid wal Idhah. Qala, wa ma wujudu dha'ifihi, adapun adanya dha'if pada Musnad Ahmad, ya di Musnad Ahmad, fahuwa muhaqqaq. Satu perkara yang muhaqqaq, dipastikan ada. Balina fi hadis maudu'ah, bahkan, kata Al-Iraqi, ada padanya hadis-hadis maudu'ah, waqad jama'tu fi juz'in, telah aku kumpulkan dalam satu juz. Jadi satu ya juz yang beliau kumpul di situ hadis-hadis maudhu' dalam Musnad Ahmad. Qala waqad dha'afa al-Imam Ahmad nafsuhu ahadits fihi. Bahkan Imam Ahmad sendiri telah ya mendhaifkan beberapa hadis yang ada dalam Musnad Ahmad. Ila an qala, sampai ucapan Al-Iraqi rahimahullah, wa hadis Anas Asqalan Ahadul arusain. Asqalan adalah salah satu arus. Ya, yub'asu minha, yawmul qiyamah. Yang dibangkitkan di situ hari kiamat, sab'una alfan la hisab 'alaihim. Qala, qala Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, wa bima fihi aydan minal manakir, dan di antara juga hadis mungkar dalam Musnad Ahmad, al-hadis Buraidah, kunu bi ba'thi harasan, sumanzilu Madinah Marwa, fa innahu banaha dzul qarnain. Ini juga termasuk hadis mungkar ila akhirih. Qara, wa al-Hafidz Ibnu Hajar risalatun sammaha, Ibnu Hajar memiliki satu risalah, beliau namakan judul risalah tersebut Al-Qaulul Musaddid fi Dzabbi an Musnad Imam Ahmad. Radda fiha qaul man qara, beliau membantah apa namanya ucapan yang menyatakan fil musnad maudhu'at. Beliau membantah di situ pendapat orang-orang yang menyatakan di dalam musnad hadis maudhu. Ya, alhamdulillah sudah kita baca taujihnya oleh Syekh Utsaimin, beliau berikan taujih sudah kita baca. Yaitu dengan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyatakan iya, ada maudhu itu mungkin hadis-hadis yang merupakan tambahan dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Ahmad atau Qutaini. Iya. Yang menyatakan maudhu itu kemungkinan tambahan yang ada dari keduanya. Iya. Ada pun yang menyatakan tidak ada hadis maudhu, yakni memang asalnya, kitab asalnya tidak ada yang maudhu. Qala oleh Syekh Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalamun hasanun pidarik, kata Ahmad Syakir rahimahullah, Ibnu Taimiyah memiliki kalam yang bagus dalam masalah ini, dakarahu pitawassul wasilah, muhassaluhu, ini yang sudah kita baca dalam kitab Ibnu Taimiyah, in kanal muradu bil maudhu, wama ma fi sanadi kadzabun falaysa fil musnad min dhalika syai. Kalau yang dimaksud itu maudhu, dimaksud maudhu itu adalah yang disandarkan seorang pendusta, tidak ada dalam musnad satu pun dari hadis yang ada padanya ia kadzab. Wa in kana murad malam yaquluhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liqati rawihi wa suhifdhihi, adapun kalau yang dimaksud adalah hadis yang tidak pernah diucapkan nabi karena kekeliruan perawinya atau karena jeleknya hafalan perawinya, fabil musnad wa sunan, min dzalika katsir. Ya, dalam Musnad dan Sunan min dzalika katsir. Wa qala Ibnu Katsir fi nihayah fi madah bars wa fihi yabasullahu minha 70,000 yabasullahu minha 70,000 la hisab 'alaihim wa la 'adab. Bima bainal bars ahmar wa bainal kadalik, kata beliau al bars adalah al ardu layyinah, ya, tanah atau bumi yang lembut. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, thumma, kita kembali ke matan, inna Imam Ahmad qad fatahu fi kitabihi hadha. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah telah luput dari beliau dalam kitabnya ini, dalam kitab besarnya, ma'annahu la yuwazihi musnadun fi kasratihi wa siyaqatihi, padahal ya bersamaan dengan beliau memuji tidak ada satu musnad yang lain, ya, yang sama dengan Musnad Ahmad dalam banyaknya hadis-hadisnya. Tidak ada musnad lain yang menyamai Musnad Ahmad dalam bagusnya pemaparannya, penyampaiannya. Tetapi walaupun demikian, ini kan kalimat i'tiradiyah, kalimat sisipan. Walaupun demikian keadaan Musnad Ahmad, tidak ada musnad lain yang sama banyak hadisnya, tidak ada musnad lain yang sama bagus dalam penyampaiannya, tetapi fa'inau fi kitabi hadza telah qad fatahu fi kitabi hadza, telah luput dari kitab ini ahaditsu katsiratun jidda. Ini pendapat siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, di bawah lihat, misaluhu, contohnya hadis Aisyah fi kisah Ummi Zara'. Wa dzakara al-Hafidz Ibnu Al-Raqi rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Al-Raqi rahimahullahu telah menyebutkan dalam kitabnya Taqdir Walidah fi safhah, ya, 42, innahu fi sahih wa laysa fi Musnad Ahmad. Kisah tentang para istri yang cerita tentang suaminya, kisah Ummi Zara'. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, bal qad qil, dengan sigah tamrid, bal qad qila, bahkan telah dikatakan, ada menyatakan dan berpendapat, innahu lam yaq'alahu jama'atu minas sahabah alladzina fi sahihain qariban min mi'atain, bahkan telah dikatakan, ada menyatakan dan berpendapat, tidak ada, iya, sejumlah 200 sahabat yang riwayatnya ada sahihain, tapi tidak ada dalam Musnad Ahmad. Ya, tidak ada dalam Musnad Ahmad, tidak ada dalam Musnad Ahmad, iya, para sahabat yang riwayatnya ada sahihain sekitar hampir mencapai 200 orang. Tapi dengan sighah tamrid. Bal qad qil. Ada yang menyatakan, ketika ada yang dikatakan, 20 orang sahabat yang hadisnya ada dalam sahihain tidak ada dalam Musnad Ahmad. Di bawah lihat, kata Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, fi hadza ghuluwun syadid. Ya, ucapan ini yang menyatakan ada 200 orang sahabat dalam sahihain riwayatnya di Musnad enggak ada, ini ghulu syadid. Bal nara anna alladhi fata al-musnad min al-hadith syai'un qalil. Kata Ahmad Syakir rahimahullah, beliau termasuk min a'labin nas bil musnad, karena beliau mentahqiq Musnad Ahmad, beliau punya tahqiq Musnad Ahmad. Kata Ahmad Syakir rahimahullah, bahkan kami berpendapat yang luput dari Musnad Ahmad itu dari hadis syai'un qalil, hanya sedikit. Wa aktsar ma yafutuhu min hadithi sahabiyyin muayyanin yakunu marwiyan indahu ma'nahu min hadithi sahabin akhar, ini. Dan kebanyakan yang luput pun itu adalah hadis sahabat tertentu yang telah diriwayatkan makna hadisnya dari sahabat yang lain. Qala, kata Ahmad Syakir rahimahullah, kata Syamun Syakir rahimahullah, walau anna qaidan qal, kalau ada orang berkata, innal musnada qad jama'a sunnata wa awfa, bihadal makna, lam yab'ud anis sawabi, walau wakil. Kalau ada yang menyatakan Musnad Ahmad telah mengumpulkan sunnah, telah mengumpulkan hadis-hadis, iya, atau semena dengan ini, maka dia tidak jauh dari kebenaran dan dari kenyataan. Di dalam Ashlul Hadis, Syekh Mubil menyatakan, man qara'ahu, orang yang baca Musnad Ahmad itu ka'annahu qara'a ummahat sidr. Kata di dalam tulisan nanti. Kurang lebih demikian mana semua ucapannya. Orang yang baca Musnad Ahmad itu seakan-akan dia membaca ya kitab induk yang 6. Seakan-akan membaca Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan macam. Ka'annahu qara'a ummahat sidr. Wal Imam Ahmad huwa alladhi yaqulu libnihi Abdullah rawi al-musnad anhu. Imam Ahmad sendiri yang berkata kepada putranya Abdullah bin Ahmad rawi musnad dari beliau, ihtafidh bihadzal musnad fa innahu sayaqulu lin-nas imama. Iya, jagalah musnad ini karena musnad ini akan menjadi imam bagi manusia. Wa huwa alladhi yaqulu aidan, dari sendiri beliau sendiri yang menyatakan hadzal kitab jama'tuhu wa taqaituhu min akthar min 700,000 hadis wa 50,000. Kata beliau, ini kitab aku telah kumpulkan, aku saring dari lebih 750 hadis. Disaring dari 750,000 hadis. Disaring oleh beliau dalam musnad. Fa makhtarafa fihi al-muslimun min hadithin min hadis Rasulullah farju ilaihi. Kalau ada kaum muslimin berselisih tentang satu hadis, maka kalian rujuk kepada kitab ini. Wa in wajadtumuhu fi, kalau kalian dapati adalah musnad ini, maka itulah hadis Rasul. Wa illa fa disabi hujjah. Kalau tidak ada, maka itu bukan hujjah. Artinya menunjukkan ya banyaknya hadis-hadis yang boleh sebutkan dalam musnad. Tapi ucapan beliau yang terakhir, Imam Ahmad yang terakhir, apa? Kalau kaum muslimin berselisih tentang satu hadis, rujuklah kepadanya. Kalau kalian dapati itu adalah hadis, kalau bukan maka bukan hujjah. Kata Al-Hafidz rahimahullah, hadzal qaul minhu ala ghalibil amr. Ucapan beliau ini yang terakhir tadi, fa makhtarafa fihi al-muslimun min hadis Rasulillah farju ilaih wa in wajadtum fi wa illa fa bi hujjah. Itu kaum muslimin ketika berselisih tentang satu hadis, kalian rujuk ke musnad. Kalau ada dalam musnad maka itu adalah hadis. Kalau bukti tidak ada maka itu bukan hujjah. Kata Dzahabi rahimahullah, ini ada kaul ala ghadibil amr. Memang mayoritasnya seringnya demikian. Wa illa falana hadis qawiyah fi sahihain wa sunan wal ajza ma hiya fil musnad. Tetapi kami memiliki, ada bagi kita, pada kita hadis-hadis yang kuat dalam sahihain, dalam kitab sunan dan ajza, dan hadis tersebut tidak ada dalam musnad, tidak dalam musnad Ahmad. Ini ucapan Imam Ahmad hanyalah fi ghadibil amr. Mayoritasnya demikian. Wallahu a'lam bissawab.